Penjelasan mengenai khutbah, kapan dua kali, kapan sekali. Khutbah untuk yang dua kali, pertama adalah khutbah Jumat. Dan ini berdasarkan banyak sekali dalil, Nabi SAW berkhutbah dua kali. Kemudian yang kedua adalah khutbah Id, menurut pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ada yang mengatakan ijma' ulama, seperti keterangan Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, khutbah Id itu ijma' ulama dua kali. Tapi pernyataan ijma' Ibnu Hazm ini kayaknya kurang tepat, karena ada beberapa ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya khutbah Id itu dilakukan sekali. Dan di antara ulama yang menilai lebih kuat khutbah Id sekali adalah Said Sabiq. Dan Said Sabiq penulis kitab Fiqh Sunnah dan Imam Ibn Utsaimin rahimahumullah. Kemudian mengenai khutbah gerhana dilakukan sekali, karena sifatnya adalah at-tadzkir wa tawiyah, memberikan peringatan dan nasihat yang ringkas kepada kaum muslimin agar mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan situasi gerhana. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kejadian gerhana agar manusia semakin takut kepadanya. Kemudian khutbah istisqa di situ dilakukan sekali. Hanya saja ada satu sunnah, yaitu membalik rida. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat istisqa, beliau memakai izar dan rida. Izar itu seperti sarung, rida itu seperti kain yang ditaruh di atas di punggung orang yang sedang ihram. Sehingga izar itu bawahannya, rida itu untuk menutupi atasannya. Kemudian ketika beliau berkhutbah menyampaikan nasihat, setelah menyampaikan nasihat beliau membalik ridanya sebagai bentuk tafaul, semoga Allah taala membalik situasi dan kondisi yang awalnya muslim paceklik, orang sulit mendapatkan air, sulit mendapatkan hujan, semoga segera dibalik oleh Allah menjadi banyak air. Ini beberapa yang saya ketahui tentang masalah berapa jumlah khutbah untuk masing-masing kejadian tadi. Selanjutnya, mengenai pohon yang binatang ternak itu jubar, kemudian barang tambang itu jubar. Yang dimaksud jubar, makna jubar adalah tidak, atau resikonya tidak ditanggung oleh pemiliknya. Kenapa? Karena ini di luar kendali pemilik. Sehingga jika ada binatang yang dia merusak tanaman orang lain, apakah pemiliknya bertanggung jawab? Berdasarkan hadis ini, jawabannya tidak bertanggung jawab. Kecuali dalam dua kondisi. Pertama, pemilik melakukan ta'addi. Bentuk ta'addinya adalah dia melakukan tindakan melampaui batas dengan cara mengarahkan binatang itu ke tempat yang masalah, ke tempat yang dilarang. Misalnya dia sengaja mengembalakan kambingnya di rumput yang dilarang untuk diinjak misalnya, atau rumput yang sedang dirawat, maka nanti pemiliknya bertanggung jawab. Atau yang kedua, dia melakukan taksir. Dia melakukan taksir, bentuknya adalah teledor, yang seharusnya ini sudah dikandang, tapi tidak dikandang. Nah, ketika itu tidak dikandang, lalu mencelakakan orang lain, maka pemiliknya wajib bertanggung jawab. Namun kalau dia tidak melakukan ta'addi dan tidak melakukan taksir, tidak melakukan tindakan yang melampaui batas dan tidak teledor, kemudian binatang itu melanggar hak orang lain, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab. Termasuk juga ini berlaku untuk benda-benda yang lain yang itu di luar kendali manusia, seperti pohon. Ada orang punya pohon, pohon itu berada di tepi rumahnya. Otomatis dahan-dahannya, termasuk rantingnya, sebagian ada yang keluar sampai di jalan. Dan di masyarakat kita, ini ditoleransi, hal yang biasa. Karena gak mungkin pohon itu harus mengikuti persis sebagaimana tanah. Ada pagar harus lurus, tidak boleh ada yang lebih, itu gak mungkin. Maka pohon masih diizinkan, ya, orang punya pohon diizinkan untuk membiarkan dahannya keluar. Yang penting tidak mengganggu pengguna jalan. Jika dalam kondisi tertentu pohon ini sudah layak untuk ditebang karena sangat ganggu, misalnya ingatkan pemiliknya tapi dibiarkan saja sampai akhirnya dahan itu mencelakakan orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab. Tapi selama tidak terjadi demikian, dalam arti pohon ini masih normal secara ukuran manusia, dia tidak mencelakakan orang lain dan banyak orang yang tidak terganggu di situ, namun karena satu kondisi ada kecelakaan, misalnya karena misalnya angin ribut atau situasi yang lain, hujan deras, akhirnya patah dan mencelakakan orang lain, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab karena dia jubar. Yang dimaksud jubar adalah tidak dihiraukan hukumnya, sehingga ini dianggap sebagai kecelakaan tunggal, kecelakaan pribadi yang ditanggung oleh orang yang mendapatkan musibah. Sehingga dalam hal ini pemilik tidak boleh kemudian tidak boleh kemudian diadili gara-gara pohonnya itu mencelakakan orang lain. Sama sebagaimana misalnya kita punya tembok. Tembok itu ada di tanah kita. Lalu ada orang yang naik motor nabrak tembok itu, mati. Kita tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tembok ini jubar. Sehingga apapun yang terjadi di situ, hukumnya dianggap tidak berlaku. Maka ketika ada orang yang celaka, dianggap itu adalah kecelakaan tunggal. Yang menanggung resiko adalah orang yang mengalami kecelakaan. Wallahu a'lam. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Afwan, Ustaz mau tanya. Dulu pada saat saya sekolah kan ada ikut ngaji ke salah satu ustaz di Solo, itu menyatakan bahwa sebenarnya sholat tarawih itu lebih afdol di masjid karena Rasulullah SAW lebih suka sholat tarawih atau qiyamul lail di rumah. Nah, apakah bagaimana menurut pendapat Ustaz Ami mengenai hal tersebut? Apakah ada khilaf di antara ulama atau enggak, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di manakah tempat yang paling afdal untuk pelaksanaan sholat tarawih? Di masjid ataukah di rumah? Betul sekali, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menganjurkan berjamaah di masjid. Sebagian ulama menganjurkan sholat sendiri di rumah. Bahkan ada sebagian yang memakruhkan berjamaah. Dan sebagian ada yang memberikan rincian. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ngasih rincian. Bagi mereka yang sudah terbiasa qiyamul lail dengan bacaan Quran yang panjang, maka tarawih sebaiknya dilakukan sendiri di rumah. Agar dia bisa baca lebih panjang, dia bisa menikmati sholat yang dia kerjakan. Tapi bagi mereka yang tidak punya kebiasaan seperti ini, sehingga dia jarang qiyamul lail, dan kalaupun qiyamul lail sholatnya cepat, dan kalaupun cepat itu paling yang dibaca cuman kulhu, kemudian setelah itu tidur lagi, maka sebaiknya dia sholat tarawih berjamaah di masjid agar dia bisa mendapatkan kesempatan sholat lebih lama. Sehingga intinya wallahu ta'ala alam, mana yang lebih maslahat bagi hamba untuk mendukung ibadahnya semakin sempurna, itu yang dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena itu tidak kita salahkan ketika ada sebagian asatidah yang mengatakan sholat tarawih sebaiknya dilakukan di rumah dan tidak jamaah di masjid. Meskipun tidak juga kita salahkan ketika ada orang yang lebih menganjurkan sholat tarawih sebaiknya di masjid berjamaah bersama imam dan tidak dikerjakan di rumah. Karena dalam hal ini masing-masing punya imam. Tidak kita salahkan, dalam arti ini termasuk di antara khilaf ijtihadiyah antara sebagian pendapat dengan sebagian yang lain. Wallahu ta'ala alam. Dan seingat saya, yang menganjurkan agar sholat tarawih dikerjakan di rumah dan tidak dilakukan di masjid adalah pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari Umu Rafif dari Jakarta. Silakan, Bu. Mau menanyakan ini, Ustadz, saya punya tabungan di bank syariah yang murni syariah, yang bukan turunan dari bank konvensional. Itu saya mendapatkan tawaran untuk menyimpan dana sebesar sekian selama berapa bulan gitu ya Ustadz ya, dan akan mendapatkan emas paling minimal tuh 5 gram kalau saya menempatkan dana selama sekitar misalnya 12 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan dan seterusnya. Nah, itu apakah diperbolehkan di Ustadz? Saya tabungan saya jenisnya yang emang nyimpen aja, yang tidak ada penambahan dan tidak ada bagi hasil atau apapun di bank murni syariah tersebut. Nah, itu apa hukumnya Ustaz? Emasnya ini berarti bonus. Emasnya ini bonus ya? Seperti itu, tapi saya harus menyimpan tabungan saya untuk di hold oleh bank tersebut selama misalnya 12 bulan gitu Ustaz. Nah, nanti saya akan mendapat rate-nya atau nisbahnya, dapat juga selain emas 5 gram yang di awal diberikan kalau saya sudah menyetujui untuk menyimpan dana tersebut. Baik, minimal nominal berapa? Minimal menyimpan 146 juta sekian. Baik. Untuk mendapatkan selama 12 bulan mendapatkan emas 5 gram. Baik, cukup insya Allah. Terus akan dapat rate dan nisbahnya juga. Baik. Nah, terus yang kedua Ustaz, mohon maaf, mengenai hadiah dari olahraga yang di luar yang disyariatkan, tiga olahraga yang oleh Rasulullah disyariatkan yang boleh menerima hadiah. Nah, itu hukum hadiah, kita menerima hadiah tersebut bagaimana ya Ustadz ya? Ketika kita tidak ada iuran untuk pendaftaran, karena ini adalah pertandingan antar negara gitu Ustadz. Jadi kami dikirim oleh negara untuk bertanding gitu, membawa nama baik negara. Nah, di pertandingan itu hanya mendapatkan medali, misalnya ada medali emas, perak dan seterusnya. Nah, nanti dari pemerintah diberikan hadiah, misalnya untuk medali emas sekian juta, yang perak sekian, yang perunggu sekian. Nah, itu hukumnya untuk menerima penghargaan dari pemerintah itu apa ya Ustadz, dan hukum untuk menerima hadiah dari pertandingan itu sendiri apa ya Ustadz ya, diperbolehkan apa enggak? Kalau enggak diperbolehkan tapi karena sudah terlanjur diterima, itu hukumnya gimana untuk hadiah tersebut ya Ustaz? Baik. Gitu aja Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama mengenai tabungan di bank, di salah satu bank syariah yang di situ ada nominal tertentu, tadi disebutkan lebih dari 100 juta. Kemudian disimpan di hold dalam waktu tertentu, tadi disebutkan minimal 1 tahun 12 bulan. Maka dengan itu nasabah akan mendapatkan rate tertentu, margin plus hadiah emas. Dan itu disepakati dalam sebuah klausul. Karena Anda harus bersedia agar uang ini ditahan selama 1 tahun, tidak boleh ditarik sama sekali. Bolehkah seperti ini? Jawabannya jelas ini riba. Jelas ini riba. Karena hadiah dalam transaksi utang piutang yang disepakati hukumnya riba. Dan kita tahu bahwasanya tabungan seperti yang tadi Anda ceritakan statusnya adalah akad utang. Karena ini tidak, kenapa kok tidak bisa dipahami sebagai akad mudoroba? Karena bank tidak punya unit usaha riil. Dan Anda juga tidak diberitahu uang yang Anda setorkan di bank itu mau dipakai untuk unit usaha apa. Padahal bagian dari syarat dalam mudoroba adalah harus ada transparansi, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rusy. Sehingga ketika Anda nyerahkan modal berupa 10 juta ke si A, maka si A tidak boleh mengkondisikan suasana dibutakan. Sudah, pokoknya ibu duduk aja di rumah, nanti tiap bulan saya kasih 500. Tidak boleh kayak gini. Usahamu apa? Tenang aja, pokoknya yang penting menguntungkan. Enggak ada mudoroba yang kayak gini. Sehingga betul dia boleh tidak menceritakan total unit usahanya, tapi minimal dia bisa menyebutkan unit usahanya, bagaimana. Bahkan Ibnu Rusy menyebutkan tentang masalah kelola keuangan. Tidak boleh bagi seorang mudhorib melakukan bagi hasil, kecuali setelah dia menjelaskan tentang kondisi keuangan kepada sahibul mal, baru kemudian boleh dilakukan bagi hasil. Maka kalau misalnya dalam kondisi seperti tadi, pokoknya taruh aja uang di bank, ibu tinggal istirahat, insya Allah dalam waktu setahun nanti akan mendapatkan margin sekian plus emas 5 gram. Nah, maka tambahan ini kita bisa pastikan itu adalah tambahan ribawi yang hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, saya tidak tahu ya, mungkin Anda bisa tanyakan kepada ustadz yang lain mengenai hadiah olahraga olimpiade atau sejenisnya yang posisi Anda mewakili negara sehingga Anda mendapatkan medali plus mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui pesan WA. Dari pemirsa Surabaya Mengaji TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Salam dari Makassar. Bolehkah sholat Idul Fitri sendirian di rumah? Jazakumullah khairan. Bolehkah sholat Idul Fitri sendirian di rumah? Posisi sholat id yang dilakukan sendirian itu para ulama menyatakan statusnya sebagai qadha bagi mereka yang tidak bisa mengerjakan sholat id berjamaah baik di lapangan maupun di masjid. Sehingga keterangan-keterangan tentang sholat id di rumah itu dipahami sebagai pengganti dari sholat id yang ada di masjid atau di lapangan disebabkan karena tidak bisa kita kerjakan. Seperti orang yang punya uzur sakit atau orang yang punya uzur yang lainnya, dia tidak bisa meninggalkan posisi rumahnya disebabkan karena dia harus jaga. Maka yang kayak gini dia nanti boleh melakukan penggantinya, yaitu sholat dua rakaat di rumah dengan cara yang sama sebagaimana sholat id di lapangan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya, Ustaz. Itu saya kan ada usaha biasanya nyapi. Kalau petani pinjam uang, maksudnya minta bantuan supaya apa? Kalau kurang pupuknya atau kurang apanya, apa itu dia minta bantuan dana. Terus biasanya semacam itu nanti dia setornya ke kita, tapi tidak ada tambahan apa, kalau apa harganya umum sama yang lain, baik yang diutangi atau tidak, dibantu atau tidak, sama saja. Itu hukumnya gimana? Sudah jadi kebiasaan, Pak ya. Jadi kebiasaan di masyarakat, kalau petani yang mendapatkan utang akan menjual hasilnya di pemberi utang. Iya, biasanya kalau kita minta bantuan ke kita adalah minta tolong saya kurang pupuk, kurang ini, minta tolong dibantulah dibelikan pupuk gitu. Biasanya nanti setornya ke kita, ya kan banyak pelucur juga, banyak penimbang juga. Cuman kalau tapi tidak ada tambahan, istilahnya ada sebagian yang kalau pinjam harganya lain, lebih murah. Tapi kalau ini harganya sama umum, tidak ada sama dengan yang utang pun tidak, yang minta bantuan atau tidak sama saja. Gitu. Baik. Itu punya gimana? Terus yang kedua, kebiasaan di sini juga ada, sudah enggak kebiasaan sih. Biasanya ada di sini nyari nikah itulah, memperbarui nikah karena untuk mengantisipasi barangkali di dalam rumah tangga kadang-kadang ada kata-kata yang yes, semacam galak gitulah. Itu gimana punya? Dari di daerah mana ini, Pak? Di mana, Pak? Di daerah mana ada kebiasaan kayak gini, Pak? Bukan kebiasaan sih, kadang-kadang ya enggak cuma sekali dua kali, banyak kadang-kadang orang nggak nyari nikah itu bukan nyangi tapi maksudnya untuk apa, ragu-ragu barangkali dalam selama perjalanan berkeluarga itu ada kadang-kadang seperti semacam talak gitu, di rumah kamu gitu, semacam itulah untuk mengantisipasi itu supaya enggak tetap apa pernikahan ini sarki gitulah. Biasanya ada yang ya, tapi tetap persyaratan di pagi nyari nikah itu tetap ada apa, ada walinya, baik orang tua atau ada saksi gitu. Baik. Itu gimana ini? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama mengenai transaksi dengan petani. Petani dikasih utang dan nanti umumnya kata beliau, meskipun ini tidak bukan menjadi kebiasaan tapi biasanya ya. Biasanya petani itu akan menjual hasil pertaniannya kepada orang yang memberi utang. Bolehkah demikian? Ada kaidah yang mengatakan al-ma'rufu urfan kal-mashruti syartan. Al-ma'rufu urfan kal-mashruti syartan. Sesuatu yang menjadi urf maka dia seperti kesepakatan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan maka dia sama dengan kesepakatan. Sehingga kalau ada orang yang terbiasa melakukan A, atau di satu kampung ada kebiasaan A, maka kebiasaan A itu dijadikan sebagai, atau kebiasaan A itu sama dengan, statusnya sama dengan kesepakatan. Sebagai contoh, ada seorang ulama tabi'in, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abu Buraidah. Suatu ketika Abu Buraidah ini datang ke sebuah kota, yang di kota itu ada seorang sahabat Abdullah bin Salam. Kemudian ketika ketemu, Abdullah bin Salam berpesan kepada Abu Buraidah, tolong nanti datang ke rumah. Akhirnya dipenuhilah undangan Abdullah bin Salam. Begitu sampai di rumah, Abdullah bin Salam mengatakan, innaka fi ardin arriba fihi fashin. Kamu saat ini berada di sebuah kota, berada di sebuah daerah di mana riba itu tersebar di mana-mana. Dan salah satu di antara bentuk riba adalah ketika ada orang yang memberi utang kepada orang lain, lalu pada waktu dia, si penerima utang ini melunasi, dia membayar senilai utang yang dia terima. Misalnya utang 1 juta ya dibayar 1 juta. Wa bisallatin fiha hadiyah, dan membawa sekeranjang hadiah. Dan itu jadi kebiasaan. Siapa yang bayar utang, dia tidak boleh ngasih kelebihan uang. Utang 1 dinar bayar 1 dinar, utang 5 dinar bayar 5 dinar, enggak ada kelebihan. Cuman dia membawa hadiah sekeranjang. Apa kata Abdullah bin Salam? Fattaqutil kasallah wa ma fiha. Jauhi keranjang itu dan berikut isinya. Jangan kau ambil. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Dari situlah menunjukkan bahasanya, apa yang jadi kebiasaan sama dengan kesepakatan. Dan kaidahnya tadi, al-ma'rufu urfan kal-mashruti syaratan. Apa yang sudah menjadi kebiasaan maka dia sama dengan kesepakatan. Sehingga kalau kejadian seperti ini adalah kebiasaan, setiap petani yang mendapatkan utang maka nanti dia harus menjual hasil panennya kepada pemberi utang, dan itu jadi kebiasaan. Meskipun gak ada tambahan speser pun, dalam arti harganya sama sebagaimana tengkulak yang lain, berarti ini masuk dalam kategori menggabungkan antara utang dengan jual beli. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, la yahillu salafun wa bay', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga kalau kebiasaannya siapa yang ngutang maka nanti harus jual hasil panennya ke tempat orang ini, jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu sama dengan kesepakatan. Karena itu ketika itu jadi kebiasaan maka harus ditolak dari awal. Saya mau ngasih utang tapi dengan syarat kamu jangan menjual barangmu ke saya. Kalau kamu mau jual, yaitu di luar kegiatan utang. Nanti kalau utangmu sudah lunas, mau jual ke saya hasil panenmu silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, memperbarui nikah, nganyari nikah. Berarti ini Jawa Timur ya, atau Jawa Tengah. Nganyari nikah, memperbarui nikah sebagai bentuk antisipasi. Jangan-jangan ada kalimat-kalimat talak yang tidak sadar atau yang tidak diketahui oleh suami atau istri, sehingga sebenarnya mereka sudah bukan lagi suami istri, tapi mereka gak sadar. Bolehkah seperti ini? Jawabannya, ini mempermainkan hukum Allah. Enggak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Ma thabata biyakinin la yurfa'u illa biyakin. Jika ada hukum yang ditetapkan berdasarkan yakin, maka hukum itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan yakin. Jangan-jangan itu semuanya hanya was-was. Tidak jelas dan enggak ada bukti. Sehingga pada asalnya lelaki dan wanita ini masih suami istri. Karena dia telah melakukan akad yang sah, disaksikan oleh orang, bahkan tercatat di KUA, sehingga mereka hukum asalnya suami istri. Dan hukum asal ini tidak hilang kecuali jika ada sebab yang meyakinkan kalau mereka ini sudah pisah. Apa sebab yang meyakinkan itu? Mereka yakin pernah terjadi perceraian. Mereka yakin pernah terjadi talak. Nah, kalau sebab yang meyakinkan ini enggak ada, ya, tidak perlu mengulang pernikahan. Karena hukum asalnya masih suami istri. Dan tidak ada akad nikah antara suami istri. Akad nikah itu dilakukan sebelum mereka suami istri. Justru dengan akad jadilah mereka suami istri. Tapi kalau sudah suami istri ya tidak perlu akad lagi. Karena dikhawatirkan ini masuk dalam kategori mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tekankan jangan dilakukan seperti ini. Termasuk juga ada sebagian orang yang punya keyakinan kalau lama enggak punya anak maka dianjurkan untuk mengulang pernikahan dengan maksud agar nanti Allah karuniakan anak. Ini juga enggak boleh. Karena bukan sebab untuk bisa memiliki anak ketika orang mengulang akad nikah. Kalau dia nikah lagi itu mungkin ya. Tapi kalau lelaki dan suaminya masih sama, tidak ada sebab mereka bercerai, lalu mereka mengulang akad nikah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita bacakan satu pertanyaan melalui ya. Dari Rahayu Lamongan, pemirsa Niaga TV. Ustadz, untuk pemberian zakat fitrah dan zakat mal, betulkah harus diberikan kepada muslim? Padahal pernah disampaikan bahwa orang yang tidak sholat dihukumi kafir. Berarti boleh atau tidak boleh disampaikan kepada orang tersebut? Untuk zakat fitrah harus diberikan kepada orang miskin yang muslim. Khusus zakat fitrah. Kepada orang kafir enggak boleh sama sekali. Sedangkan untuk zakat mal, bolehkah diberikan kepada orang kafir? Jawabannya tidak boleh kecuali satu, yaitu mu'alaf. Dan mu'alaf itu bisa masuk kategori mu'alaf adalah non-muslim yang diharapkan dia punya kecenderungan terhadap Islam. Sehingga dilihat dari indikatornya, kelihatannya orang ini senang dengan agama, dengan Islam. Dan kayaknya ada peluang untuk masuk Islam. Maka dia boleh didukung dengan zakat. Dalam rangka untuk menarik perhatian dia atau menarik simpati dia agar mau masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa di mana? Dengan Mbak Allah di Cirebon. Silakan. Mau tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ada seorang ibu meninggal dunia. Dia mempunyai saudara perempuan. Terus kemudian anaknya dua perempuan, terus kemudian empat saudara lain bapak. Apakah saudaranya itu dapat warisan? Anak perempuan dua ya? Anak perempuan dua, terus yang saudara kandung sebapak itu saudaranya satu, terus saudara laki-laki atau perempuan? Saudara kandung laki atau perempuan? Kandung. Sekandung sebapak itu satu perempuan. Terus perempuan. Saudari. Terus yang lain bapak. Saudari seibu. Seibu tapi lain bapak itu dua laki-laki, dua perempuan. Baik. Cukup. Bang? Apakah dapat cukup insyaallah. Itu aja tidak perlu akhir. Wa jazakumullahu khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saudara-saudara yang tadi disebutkan dapat ya? Saya ulang di sini. Seorang mayit meninggalkan ahli waris dua anak perempuan, satu saudari kandung, empat saudara dan saudari seibu, dua laki-laki, dua perempuan. Apakah saudara-saudara ini mendapatkan warisan? Jawabannya betul, saudara-saudara ini mendapatkan warisan. Yang pertama untuk dua anak perempuan, mereka mendapatkan 2/3. Mereka mendapatkan 2/3. Kemudian saudari seibu, saudara dan saudari seibu mendapatkan 1/3 dalam hal ini. Kenapa mendapatkan 1/3? Karena mereka abnaul um atau anak-anak ibu itu mendapatkan 1/3 jika lebih dari satu orang. Jadinya habis ya, 2/3 plus 1/3. Terus bagaimana dengan saudari perempuan kandung? Berarti dia gak dapat apa-apa. Saudari perempuan kandung dalam hal ini dia gak dapat apa-apa karena sudah habis di sini. Nah, ulama beda pendapat apakah saudari perempuan kandung ini dapat atau tidak. Kejadian ini pernah ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kasus seperti ini ya. Jadi ada orang yang meninggal, kemudian habis di ashabul furud. Saudara seibu dapat, tapi saudara kandung gak dapat. Di kesempatan yang pertama Umar memutuskan, ya sudah saudara kandung gak dapat, karena sudah habis di ashabul furud. Akhirnya saudara kandung ini protes. Saudara seibu dengan saudara kandung itu kan lebih dekat saudara kandung, karena ini ada kesamaan bapak dan ibu. Sementara yang ini hanya kesamaan ibu saja. Tapi kenapa saudara seibu dapat, saudara kandung malah gak dapat? Kemudian saudara kandung ini mengatakan, ya amiral mu'minin, haba anna abi himaron au hajaron. Wa ya amiral mu'minin, anggap saja bapak kami itu, anggap saja bapakku itu himar atau batu. Berarti kan kita punya sama seibu. Kita punya ibu yang sama. Karena saya dengan dia saudara seibu. Akhirnya Umar memutuskan dikasihkan kepada ashabul furud yang pertama, yaitu anak yang mendapatkan 2/3. Kemudian sisanya dikasihkan ke seluruh saudara, dibagi dengan perbandingan 2:1. Wallahu ta'ala alam. Namun kita sarankan untuk bisa mengetahui dengan detail, karena dalam hal ini ada khilaf, mungkin saya sarankan Anda mencari orang yang paham tentang masalah faraid dalam masalah ini di daerah Anda untuk bisa menjelaskan lebih detail bagaimana pembagiannya sampai pada cara perhitungannya, sehingga pembagian ini betul-betul dibimbing oleh mereka yang paham tentang masalah ilmu. Karena kalau sebatas dijelaskan seperti ini, dikhawatirkan ada permasalahan yang lebih lanjut di belakang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya, ini dari Bu. Ustaz, mau nanya masalah warisan. Kan keluarga bapak saya itu ada 5, Ustaz. Terus semuanya sudah meninggal kecuali bapak saya. Terus kalau kakaknya bapak saya itu meninggal, nanti siapa yang berhak mendapat warisan karena saudaranya sudah meninggal? Terus salah satu saudara laki-laki bapak saya itu, terus anak laki-lakinya cuma saya. Itu yang pertama, Ustaz. Kakak bapak punya kakak. Anak enggak? Masih hidup. Punya anak? Kakaknya bapak saya itu, Mas. Punya anak? Enggak menikah dia, tidak. Tidak menikah. Punya anak, tidak menikah. Orang tuanya sudah meninggal semua. Baik. Terus yang kedua, Ustaz. Kalau Ustaz ini, seumpama kita melakukan amalan kayak sholat, itu pahalanya itu khusus untuk kita sendiri atau otomatis ke semua keluarga kita itu? Terus kalau seumpama kita berzakat mal, itu pahalanya itu untuk diri kita sendiri atau keluarga kita atau otomatis mengena ke seluruh keluarga itu, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai posisi seorang kakak yang dia punya saudara-saudara yang lain, sementara kakak ini tidak menikah sehingga tidak punya anak. Jika meninggal, siapakah yang menjadi ahli warisnya? Allah Subhanahu wa taala menyebut seperti ini dengan sebutan kalalah. Kalalah itu orang yang meninggal sementara dia tidak punya anak, baik karena tidak menikah atau karena sudah menikah namun tidak punya anak, dan orang tuanya sudah meninggal. Sehingga saat dia mati tidak ada ahli waris dari usul maupun furu'. Tidak ada ahli waris baik dari bapak ke atas maupun dari anak ke bawah. Yang ada hanya saudara-saudaranya. Itu disebut dengan kalalah. Kalalah dari kata iklil. Iklil itu artinya mahkota. Disebut kalalah karena ibarat mahkota yang dia melingkar di kepala. Sehingga yang ada hanya samping-sampingnya, atas bawahnya kosong. Karena kalau mahkota ada atas dan bawahnya, dia gak bisa dipakai. Iklil itu mahkota yang berada di sampingnya. Sehingga di sini kasusnya adalah kasus kalalah. Dan kasus kalalah, siapa yang menjadi ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara. Karena itu bapak Anda sebagai saudara lelaki, dia menjadi ahli waris bersama saudara-saudaranya yang lain. Kalau tinggal bapak Anda sendirian dan tidak ada saudara yang lain karena yang lain sudah meninggal, berarti ahli warisnya tinggal bapak Anda. Dan selanjutnya setelah bapak mendapatkan warisan itu, boleh saja dibagikan ke keponakannya, keponakan dari saudara yang lain yang sudah meninggal. Dibagikan sebagai bentuk hadiah untuk mereka, agar dalam rangka untuk menutupi terjadinya potensi yang gak nyaman. Kenapa yang menguasai cuma satu orang padahal banyak saudara yang lain? Karena yang lain sudah meninggal sebelum si kakak ini meninggal. Berarti tinggal turun ke saudaranya, satu saudara mayat ini. Nah, sementara ponakan-ponakannya bisa dikasih dari hasil warisan yang didapatkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mengenai ibadah yang tadi disampaikan, sholat, apakah yang mendapatkan keluarga kita saja ataukah termasuk yang termasuk keluarga kita? Apakah yang dapat pahala kita saja ataukah termasuk keluarga kita? Hukum asalnya yang dapat pahala hanya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia upayakan. Sehingga istri yang rajin ibadah, suami gak dapat pahala istrinya. Suami yang rajin ibadah, istri juga gak dapat pahala suaminya. Kecuali jika ada unsur tolong menolong. Kalau ada unsur saling membantu, istri mendukung suaminya beribadah, atau suami mendukung istrinya beribadah, maka adanya unsur ini menyebabkan siapa yang mendukung akan mendapatkan pahala. Termasuk juga zakat ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar di Bungkulu, Ustaz. Silahkan, Pak. Silahkan, Anda sudah terhubung. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dengan Abu Umar di Bungkulu, Ustaz. Ini mau bertanya tentang zakat hasil pertanian, Ustaz. Seperti kopi, lada, padi. Kan panennya berjangka waktu. Seperti kopi, lada itu kan per tahun. Itu kita ngitung zakat pertaniannya gimana? Sama padi kan mungkin 2 kali atau 3 kali dalam setahun. Itu kita ngambil jumlah budi keluarkan zakatnya berapa itu, Ustaz? Baik. Sementara itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz. Zakat pertanian, kopi, lada, padi. Wallahu alam, saya belum bisa memberikan jawaban untuk zakat kopi dan lada ya. Karena ini bukan termasuk bahan makanan pokok, apakah wajib dizakati ataukah tidak. Untuk padi dia dizakati karena dia bahan makanan pokok yang disimpan. Dan padi itu dizakati dengan cara ba'dal dhammiha, setelah digabungkan. Yang dimaksud adalah dia dikumpulkan bersama dengan padi-padi yang lain dalam masa panen yang sama. Misalnya, Anda memiliki dua petak sawah. Nisab zakat padi kurang lebih 7,5 kintal. Sawah yang satu menghasilkan 4 kintal. Sawah yang kedua menghasilkan 4 kintal. 4 kintal basah. Nah, tidak langsung dizakati, dikeringkan dulu. Sawah yang satu panen bulan Januari. Sawah yang kedua panen bulan Maret. Ketika sawah satu panen, belum sampai nisab karena baru 4 kintal. Dikeringkan susut, misalnya jadi 3,75 kintal. Ditunggu, setelah dikeringkan ditunggu. Sawah yang kedua bulan Maret panen, dikeringkan, susut juga. Ketika digabung, 7,5 kintal. Maka setelah digabung yang nilainya 7,5 kintal, dizakati antara 5-10% tergantung bagaimana cara pengairan. Wallahu a'lam. Itu mengenai padi. Tapi untuk kopi dan lada kita belum bisa ngasih jawaban. Semoga Allah mudahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Rohma di Surabaya. Saya mau tanya. Saya menerima warisan dari nenek sebagai bagian dari hak ayah saya. Kemudian saya wakafkan untuk pondok pesantren atas nama ayah saya. Sebagian saya belikan tanah. Yang saya tanyakan, saya gak punya saudara. Ibu saya Katolik. Apakah ibu saya juga berhak menerima bagian dari warisan itu? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Nenek dari ayah atau dari ibu? Dari ayah. Baik, menerima warisan nenek dari ayah, kemudian diwakafkan atas nama ayah, apakah ibu dapat? Dohirnya ayah dan ibunya ini beda agama ya. Karena ayahnya muslim maka diwakafkan atas nama ayah, sedangkan ibunya Katolik. Beda agama tidak berhak dapat warisan. Karena itu warisan nenek dari ayah, dia diterima oleh ayah. Meskipun ayahmu sudah meninggal, ayah sudah meninggal, posisi ayah ini diasumsikan masih hidup. Kemudian dikasihkan kepada anaknya. Nah, apakah ibu dapat? Ibu nggak dapat. Sehingga sah-sah saja jika warisan yang sudah Anda dapatkan karena Anda sebagai anak tunggal, tidak ada saudara yang lain, langsung Anda wakafkan atas nama ayah, karena dalam hal ini Anda berhak 100% terhadap unit warisan itu. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ibu. Mau nanya tentang ini, bisa minta dijelasin tentang kewajiban suami apa, kewajiban istri apa? Kemudian di masyarakat kita itu ada istilah tentang uang nafkah. Itu penjelasannya seperti apa ya Ustaz? Kalau misalnya seorang suami sudah mencukupi kebutuhan rumah, pangan sama pakaian, apakah itu berarti sudah menafkahi istri? Kemudian saya dalam sebuah kajian pernah dengar bahwa ketika suami bekerja itu dia harus menghadirkan rasa ikhtisab bahwa mencari nafkahnya itu bukan cuma untuk menyelesaikan kewajiban tapi juga untuk berharap mendapatkan pahala. Karena kalau dia tidak menghadirkan rasa ikhtisab, dia hanya menggugurkan dosa tapi tidak dapat pahala. Benarkah seperti itu, Ustaz? Nah. Oke. Okay. Makasih ya, Ustaz ya. Jazakallahu khair barakallahu. Jazakumullahu fiikum barakallahu. Bagaimana kewajiban masing-masing suami istri? Masya Allah, ini kajian 2 jam. Biasanya ada kajian khusus berbicara tentang kewajiban suami dan kewajiban istri. Tapi secara ringkas pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ada seorang lelaki tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk istri saya? Nabi SAW menyebutkan kewajiban nafkah. An tut'imha idza ta'imta. Wa an tuqsiha idza iktasaita. Kalau kamu makan, kamu harus juga ngasih makan ke istrimu. Kalau kamu berpakaian, bisa membeli baju, maka kamu juga harus belikan baju untuk istrimu. Sehingga beliau jelaskan tentang masalah kewajiban nafkah. Dan itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin bagi wanita, maksudnya suami pemimpin bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, yaitu lelaki melebihi wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena lelaki itu memberikan nafkah dari hartanya. Sehingga ketika seorang lelaki mendapatkan harta, maka istri punya hak di situ. Jika tidak dikasih, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izinkan istri boleh ngambil tanpa sepengetahuan suami. Seperti kasus Hindun bintu Utbah, ketika beliau diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil hartanya suaminya, yaitu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan nggak ngasih yang cukup. Dan itu tidak berdosa, bukan termasuk pencurian, khusus untuk kasus ini. Istri mengambil sejumlah yang menjadi haknya, karena dia punya hak. Sementara kewajiban istri kepada suaminya adalah mentaatinya. Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disukai suami. Kemudian ketika ingin melakukan sesuatu, dia minta izin kepada suaminya, mau keluar rumah izin. Maka keseimbangan yang terjadi adalah suami memberikan kecukupan bagi istrinya dan istri mentaati suaminya. Ya, meskipun ini sifatnya kewajiban global dan rincinya harus dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain, Anda bisa baca di beberapa artikel yang sudah disebarkan oleh para asatidah. Alhamdulillah ada banyak web yang bisa Anda jadikan sebagai rujukan dalam masalah ini. Kemudian berikutnya mengenai posisi suami ketika bekerja. Untuk bisa mendapatkan pahala, dia harus melakukan ihtisab. Ihtisab itu menghadirkan perasaan ingin mendapatkan pahala. Ihtisab adalah menghadirkan perasaan ingin mendapatkan pahala. Betul sekali bahasanya, untuk bisa mendapatkan pahala, orang harus ihtisab. Karena begini, ada praktek perbuatan yang dia hukum asalnya baik, dan itu dilakukan oleh masyarakat secara umum tanpa melihat latar belakang agama, baik muslim maupun kafir, baik orang yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Semua orang paham. Contohnya menutup aurat. Lelaki di tempat kita ketika keluar rumah umum dia pakai pakaian yang menutup aurat. Misalnya dia pakai celana, dia pakai baju. Contoh yang lain misalnya dia makan pakai tangan kanan. Contoh yang lain apa misalnya? Dia berbuat baik kepada sesama. Lalu apa yang bisa membedakan antara mukmin dengan kafir? Antara yang berilmu dan yang tidak berilmu? Yang membedakan adalah niat. Yang membedakan niat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innama limri'in ma nawa. Dalam riwayat yang lain wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga kalau dia melakukan aktivitas harian yang hukumnya baik tapi tidak ada niatan untuk bisa untuk mendapatkan pahala, maka tidak dinilai mendapatkan pahala. Ya, sama sebagaimana orang lain. Karena itu jadi kebudayaan, jadi hal yang menjadi kebiasaan, jadi budaya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-alimu yaja'alu adatan ibadah, wal-jahilu yaja'alu ibadatan adah. Orang yang berilmu menjadikan kebiasaan jadi ibadah. Aktivitas yang sebenarnya dia kebiasaan, hukum asalnya mubah, seperti tidur, makan, bekerja. Dia bisa jadikan ini sebagai sumber pahala, karena dia seorang alim, tahu celahnya, agar bisa mendatangkan pahala. Sebaliknya wal jahilu yaj'alu ibadatan 'adah. Sebaliknya orang bodoh dia menjadikan sesuatu yang aslinya ibadah hanya sebatas kebiasaan. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu rahasia di balik itu. Bisa jadi ada orang yang melakukan puasa. Dia yang penting pokoknya menahan makan minum tidak hubungan. Selesai. Sehingga puasanya enggak berkualitas, puasanya tidak menjaga diri, dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga anggota badannya. Dia banyak melakukan maksiat. Gugur pahala puasanya. Selesai puasa dia enggak dapat pahala. Karena kebodohannya. Karena itu ketika seorang suami ingin mendapatkan pahala dari kegiatan dia bekerja mencari nafkah, maka kita tekankan hadirkan sifat ihtisab, ya, perasaan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, ihtisab, sehingga dengan itu semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innaka la tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Setiap kali kamu ngasih nafkah kepada keluargamu yang diiringi dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala di sana. Sehingga di situ ada kalimat ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kita angkat satu penelpon dari Malang. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya ini. Istri saya memiliki apa orang tua. Orang tuanya tinggal ibu saja. Nah, ibu ini meminta supaya berbakti kepada dia, kepada ibu. Sedangkan anaknya hanya ada dua, perempuan semua. Nah, istri saya itu memiliki ini, apa namanya? Memiliki anak, apa namanya? Keinginan lah untuk berbakti, cuman anak-anaknya banyak gitu loh. Terus kemudian punya suami, ya saya suaminya, jadi dia nggak bisa berbakti dengan maksimal gitu. Jadi akhirnya ibu saya mengatakan bahwa dia itu anak durhaka gitu. Nah itu bagaimana hukumnya, apakah dia harus memilih suami ataukah dia harus berbakti kepada ibu gitu, karena statusnya dia adalah seorang wanita dan seorang istri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah warisan, bapak saya meninggal itu, terus apa, bapaknya istri meninggal, terus kemudian hartanya itu tidak dibagikan kepada anak-anaknya, karena kan tidak dibagikan karena menganggap bahwa pada saat semasa hidup sudah diserahkan ininya, sudah diberikan hibah gitu loh, padahal itu bukan termasuk kategori waris menurut saya. Nah ini bagaimana hukumnya itu? Baik, cukup bapak. Kenapa? Cukup? Cukup gitu. Baik. Ya. Baik, untuk yang pertama, ini agak dilema bagi istri ya. Istri Anda diminta untuk berbakti kepada orang tuanya, sementara istri Anda memiliki banyak anak dan harus bisa membagi waktu, sampai akhirnya sang ibu merasa jengkel sehingga menuduh anaknya sebagai anak yang durhaka. Tidak semua tuduhan itu bisa dibenarkan ya. Sebagaimana anak ketika menuduh orang tuanya dolim kepada dirinya tidak bisa dibenarkan ketika tidak ada bukti, orang tua juga bisa jadi menuduh anaknya durhaka dengan tuduhan yang tidak ada bukti. Karena itu yang lebih penting bukan masalah tuduh-tuduhan ya. Yang menilai dalam masalah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim berbakti kepada ayahnya, tapi ayahnya menuduh Ibrahim sebagai anak durhaka. Padahal Ibrahim mengajak ayahnya untuk berbuat baik, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena itu, yang namanya anak tetap harus mengambil bagian bawah dari orang tuanya. Sehingga pertama kita sarankan minta maaf kepada ibu dengan cara yang baik, dan mempergaului ibu dengan baik, dan Anda dukung istri Anda untuk menjadi anak yang salihah, berbakti kepada orang tuanya, dan di saat yang sama dia juga tidak menyia-nyiakan hak suaminya. semampunya saja. Dan kalau misalnya yang sudah mampu dilakukan di taraf misalnya di grade sampai grade 5, sementara ibu mintanya sampai grade 8, ya tiga sisanya tidak bisa Anda lakukan, itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Dan Anda bisa hidup misalnya satu atap dengan ibu mertua agar memudahkan bagi istri untuk bisa membagi waktu antara merawat anak dengan apa berbakti kepada ibunya. Kemudian yang kedua, mengenai posisi warisan bapak yang tidak dibagikan, karena ibu merasa bahasanya itu sudah dihibahkan bapak kepadanya, padahal itu bukan hibah. Ibu memahami itu bukan warisan karena sudah dihibahkan. Anak memahami itu bukan hibah sehingga harus diwariskan. Kita tidak bisa memberikan penilaian mana yang benar mana yang salah karena kita tidak punya bukti yang detail, dan ini bukan ranah seorang dai dalam memberikan penjelasan, adalah memberikan keputusan. Kalau sebatas hanya ngasih keterangan batasan hibah seperti ini, batasan warisan seperti ini, insya Allah para asatidah yang ada di kota Anda nanti bisa dimintai bantuan. Tapi untuk memutuskan, ini masalah keluarga orang, sehingga orang lain tidak boleh ikut campur. Kita sarankan sebisa mungkin pokoknya diupayakan tetap menjaga silaturahmi dengan baik dan hormati orang tua semaksimal mungkin. Selama Anda berkecukupan, mungkin bisa ditunda. Tidak harus mendapatkan warisan sekarang. Untuk sementara dikuasai ibu, barangkali dalam rangka untuk menjaga perasaan sang ibu. Tahapan berikutnya mungkin ya bisa dinego gimana caranya agar Anda bisa mendapatkan. Intinya sebenarnya mengarahkan agar ibu itu tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan dengan menahan hak milik yang bukan miliknya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Yang terakhir kita bacakan pertanyaan melalui WA. Silahkan. Dari Umu Umar di California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, bagaimana jika suami memberikan amanah untuk memberikan sedekah untuk si A dengan jumlah besar? Apakah boleh ana membagikan uangnya buat yang lain tanpa sepengetahuan suami? Tapi semuanya ana bagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Anda harus berikan amanah itu sesuai kepada yang berhak. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Sehingga kalau suami pesannya berikan kepada si A, maka Anda jangan berikan kepada yang lain. Kalau Anda berikan kepada yang lain, berarti ini melanggar amanah. Kecuali Anda izin suami. Sehingga misalnya, oh si A sudah kayaknya berkecukupan, dan kalau dikasih banyak itu mungkin terlalu berlebihan. Lalu Anda minta suami, bagaimana kalau saya berikan kepada sebagian si B, si C, si D yang mereka juga membutuhkan. Jika suami mengizinkan, silahkan. Kalau suami tetap minta si A, ya Anda jangan berikan kepada yang lain. Dan kita tidak perlu membayangkan, wah nanti yang membantu mereka siapa. Ya, rizki sudah diatur oleh Allah. Anda kalaupun tidak bisa membantu mereka yang membutuhkan, insya Allah Allah datangkan orang lain yang akan membantunya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf barangkali di awal-awal tadi ada sedikit masalah audio ya. Tapi insya Allah sekarang lancar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah, terutama di akhir-akhir Ramadan. Dan Allah menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.